Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada pagi ini kembali Tuhan kami bisa beribadah. Kembali Tuhan kami bisa meninggikan dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu kalau kami ada di sini, ini semata-mata adalah karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau kami ada di sini, ini adalah anugerah yang dari Tuhan. Secara manusiawi Tuhan, kami mungkin lebih senang mengikuti kemauan daging kami. Tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu, oleh panggilan firman kebenaran-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, maka kami boleh datang. Maka kami boleh tetap masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon Engkau berkati dan tolong kami. Supaya sungguh-sungguh kami di sini kami beribadah. Kami mendengar suara-Mu. Kami mendapatkan kebenaran dan ajaran-Mu. Ketika kami membuka Alkitab membaca firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Berkatilah kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah. Jadikan saluran berkat bagi setiap kami. Dan buka hati dan pikiran kami untuk boleh sungguh-sungguh menerima kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan. Apapun kesulitan kami, masalah kami, pergumulan kami, pencobaan yang kami alami pada saat ini, kami bawa ke bawah kaki salib Yesus. Dan kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman dan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama di dalam ibadah. Saudara sekalian, pada hari ini saya ada di tempat ini adalah di dalam rangka tukar mimbar dari Sinode Gereja Kristus Yesus, Sinode Gereja kita. Bersyukur kepada Tuhan, kita terus boleh bersama-sama sebagai saudara seiman di dalam kasih Kristus, juga sebagai saudara yang dipersatukan di bawah Sinode Gereja Kristus Yesus. Kiranya kita terus bersatu, bersahati melayani Tuhan di bawah payung dari gereja kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya bersyukur juga untuk saudara-saudari yang begitu luar biasa punya gereja yang baru sudah bentuknya, ya sudah baru. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya, jadi mengucap selamat untuk saudara-saudari yang ada di tempat ini, punya tempat yang bagus. Mungkin sudah cukup lama ya, setahun ada? Dua tahun? Oh ya, dua tahun ya, jadi selamat. Tidak heran tadi saya datang ternyata nyasar sampai jauh ke sana Giant, terus kemudian balik lagi ya. Tapi bersyukur melihat, memang lokasinya sama tapi setahu saya bentuk ini saya belum pernah lihat sebelumnya, mimbarnya masih baru. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita melihat kepada Alkitab firman Tuhan. Kita melihat kitab Keluaran pasal 21. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Keluaran pasal 21. Tema kita pada hari ini adalah memahami peraturan perjanjian lama. Nah saudara, ini satu pasal yang panjang dan memang juga banyak bicara hal-hal yang disebut sebagai peraturan-peraturan. Saya tidak akan membaca seluruh dari pasal ini, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat pasal 21, beberapa bagian dari pasal 21 ini. Beberapa ayat dari pasal 21, kitab Keluaran pasal 21. Pertama, saudara, kita akan membaca dari ayat 1 dan ayat 2. Keluaran pasal 21, ayat 1 dan ayat 2. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Kemudian kita melihat di ayat yang ke-12, ya ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ayat 12 dan ayat 13. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Berikutnya, saudara, kita membaca ayat 28. Ya, ayat 28. 28 dan 29. 28 dan 29. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Kemudian ayat yang ke-33 sampai ayat 36. Pasal 21, pasal yang sama, Kitab Keluaran, ayat 33 sampai 36. Apabila seorang membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti barang harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi dua. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, biarlah setiap firman yang kita baca boleh menjadi berkat buat kita dan boleh menjadi suatu tuntunan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang kekasih, saya tidak tahu seberapa sering kita membaca ayat-ayat seperti ini. Saudara, tadi saya sengaja membaca 4 bagian. Saudara, tadi lihat pasal 21 ini, saya membaca 4 bagian. Nah, 4 bagian ini memang berbicara mengenai 4 bagian yang berbeda. Yang pertama, saudara, yang tadi kita baca dari ayat yang kedua, itu adalah bicara mengenai hubungan tuan dengan budak atau hamba manusia, hubungan antar manusia, antara seorang yang punya hamba dengan sang hambanya, baik hamba laki-laki maupun hamba perempuan. Jadi dijelaskan dengan berbagai aturan mengenai seorang tuan, seorang yang mungkin pasti punya uang atau punya tanah atau punya usaha, dan karena itu harus punya hamba untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya atau pekerjaan ladangnya atau menjaga ternaknya atau menjaga harta miliknya. Bagaimana seharusnya hubungan tuan dan hamba? Jadi itu dibicarakan di pasal ini. Tapi bukan hanya itu. Saudara, kemudian yang bagian kedua yang tadi saya baca mulai dari ayat ke-12 itu bicara mengenai bagaimana hubungan antar sesama manusia di dalam, khususnya di dalam hal kalau ada timbul kekerasan. Ada timbul kekerasan. Hubungan antar manusia selalu bisa timbul berbagai masalah yang bersifat kekerasan. Yang tadi kita baca misalnya ada seseorang memukul orang lain sampai mati. Bagaimana? Ada orang memukul orang mati? Enggak sengaja. Ya, enggak sengaja. Enggak sengaja itu juga harus bertanggung jawab. Bagaimana jenis tanggung jawabnya? Tetapi ada juga yang karena marah, dia sengaja melakukan pembunuhan. Ada juga orang, bagaimana kalau bukan hanya sesama dalam arti teman atau sesama manusia, bagaimana kalau anak pukul ayah atau ibunya. Nah, saudara, itu dibicarakan di bagian itu. Misalnya tadi ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Memukul ayahnya atau ibunya, dihukum mati, saudara. Itu bagian yang kedua yang kita baca tadi. Bicara mengenai orang yang membuat kekerasan terhadap sesama, terhadap keluarganya, terhadap orang tua atau papa mamanya, atau menculik. Itu juga ada disebutkan di bagian itu. Bagian ketiga yang kita baca tadi, saudara, ya, bagian yang ketiga itu hal yang lebih mungkin kita anggap remeh, temeh, hal-hal yang kecil. Ayat 28 bicara mengenai apa, saudara? Kalau ada kerugian, kalau ada kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak kita. Tadi antar sesama manusia. Tetapi bagaimana kalau saya mengalami kerugian, kalau saya mengalami kekerasan yang terjadi oleh karena ternak kamu, hewanmu, lembu, sapimu. Maka tadi kita baca, kalau ada seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau seorang perempuan, bagaimana baiknya? Ya tentu kita namanya binatang yang gak bisa diajar kan, begitu ya. Tapi tetap ada konsekuensinya. Ya, orang yang punya lembu itu juga harus mikir dong, harus bertanggung jawab. Jadi kalau lembunya kemudian yang menanduk itu dihukum mati, ya jangan protes, begitu kan. Tapi saudara, bagaimana kalau ternyata udah sering diomongin, begitu. Ya, lembumu ini suka nanduk sana, nanduk sini, ayo jaga baik-baik, bikin kandang, diikat. Tapi pemiliknya gak mau dengar, ceroboh, atau gak peduli. Hukumannya juga berbeda. Hukumannya juga berbeda. Jadi itu bagian yang ketiga. Kalau ada kerugian, kalau ada kekerasan yang terjadi oleh karena hewan ternak. Tetapi yang keempat, bagian yang keempat, itu justru bicara mengenai kalau ada kerugian, kalau ada kerusakan yang terjadi pada hewan ternak kita. Saya punya ternak, sudah saya jaga baik-baik, dalam arti tidak menanduk orang. Ya, dia lagi biasa kalau zaman dulu, saudara, jalan-jalan di tempat umum. Kemudian tiba-tiba jatuh ke dalam sumur. Dan sumur itu digali oleh manusia. Oleh saudara yang menggali. Tapi gak ditutup sumurnya, jatuh ke situ. Bagaimana? Bikin sumur harus digali, harus ditutup. Kata habis digali, gali harus ditutup. Dikasih tutupan di atasnya. Ya, kalau dikasih peringatan, awas ada sumur, lembu gak bisa baca. Jadi tutup. Ya. Saudara, itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, ada akibatnya. Bagaimana kalau hewan ternak kita ditanduk mati oleh ternak orang lain? Bagaimana kalau ada kerugian itu terjadi? Wah, saudara, kita gak kebayang ya kalau dalam hukum Allah itu bicara hal-hal yang seperti itu. Yang pertama, hubungan tuan dan hamba. Itu adalah hubungan di dalam pekerjaan, hubungan bisnis, hubungan industri. Kedua, hubungan antar sesama dalam hal khususnya mengenai kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, tentang kekerasan, kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak kita. Yang keempat, kalau kita mengalami kerugian karena tanaman kita, karena ternak kita mengalami suatu tertentu oleh orang lain, oleh hewan ternak orang lain. Saudara sekalian, setelah kita baca semua ini, apa yang menjadi pikiran kita? Memang banyak peraturan-peraturan seperti ini sudah tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Nanti saya akan menjelaskan di bagian berikutnya. Tapi kalau kita berpikir kenapa Tuhan, prinsipnya apa yang Tuhan ingin katakan? Mengapa Tuhan berbicara dari sorga kepada Musa di Gunung Sinai dan dibicara mengenai Tuhan dan hamba? Wah, itu masih oke lah ya, penting dibicarakan. Kekerasan di antara manusia, oh iya memang perlu. Tapi kemudian bicara lembu, ternak, sumur, nanduk menanduk. Mengapa perlu? Saudara, apa yang kita ingin lihat di sini adalah justru betapa Tuhan care, Tuhan perhatian untuk urusan hidup kita sehari-hari. Tuhan punya suatu keinginan bahwa dalam seluruh kehidupan kita, hukum-hukumnya bisa diterapkan. Hukum-hukumnya, prinsip-prinsip dari Tuhan itu berlaku untuk segenap kehidupan kita. Saudara melihat pasal 21, itu kan persis setelah pasal 20. Nah, saudara tahu pasal 20 ini pasal yang terkenal luar biasa. Pasal 20 itu adalah tentang apa? Pasal 20 kitab Keluaran, sering sekali saudara kita baca, bukan? Ini adalah tentang 10 hukum Allah. Jadi sebenarnya saudara, Musa setelah orang Israel keluar dari Mesir sampai di daerah dekat Sinai, kemudian Tuhan meminta mereka berhenti di situ, ya, kemudian Tuhan memanggil Musa naik ke atas Gunung Sinai, dan kemudian Tuhan berbicara kepada Musa supaya Musa menuliskan seluruh yang dia ingin sampaikan sebagai aturan-aturan untuk Israel. Israel baru keluar dari Mesir. Mereka sekarang baru berjalan menuju satu tempat yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Dan di dalam perjalanan maupun nanti tiba, mereka sudah sedang diproses membentuk menjadi umat Allah. Untuk hidup sebagai umat Allah, mereka tidak bisa sekedar meniru-niru cara hidup Mesir yang sudah mereka tinggalkan. Untuk hidup sebagai umat Allah, mereka harus mendengar suara Allah, peraturan Allah, tata cara Allah, kemauan Allah. Tuhan membentuk ini, bangsa ini memang dengan keras. Saudara jangan lupa, ini ribuan tahun yang lalu. Ketika orang masih makan orang pada zaman-zaman itu. Saudara ya, saudara jangan langsung pikirkan, ini kalau ada sesuatu yang agak beda dari kita sekarang, sesuatu yang kita anggap kayaknya kejam ya, misalnya zaman PL. Saudara jangan lupa, saudara, itu di zaman sekian ribu tahun yang lalu, ketika betul-betul pada zaman yang bersamaan di belahan kebudayaan lain, orang masih bisa makan orang, bunuh orang tanpa konsekuensi apapun. Pada saat seperti itu, dan Israel juga tahu sekelilingnya, bukan hanya di Mesir tapi di sekitarannya itu banyak kebudayaan-kebudayaan lain yang bukan hanya bisa menyeret mereka kepada penyembahan berhala, tapi juga bisa menyeret mereka dalam kehidupan-kehidupan moral yang tidak baik, ke dalam suatu perbuatan yang sangat egois, arogan seperti orang lain. Kalau punya kekuasaan, punya jabatan, punya kekayaan, itu bisa petantang-petenteng dan tidak ada seorang pun yang bisa melarang hal itu. Karena zaman dulu, saudara, siapa yang kuat yang menang. Tidak ada aturan untuk hidup. Sekarang Israel dibentuk sebagai umat Allah. Harus berbeda dari bangsa lain. Tentu banyak hal, ada juga hal-hal yang mirip hidup sehari-hari dan kebudayaan sehari-hari. Tetapi mereka harus mempunyai satu cara hidup yang berbeda. Tidak bisa lagi hanya kaya menjadi mengandalkan kekayaannya, kekuatannya, kemampuannya, tentaranya, untuk semena-mena melawan orang, membunuh orang. Tidak bisa. Atau menjadikan orang sebagai budak, seenak perutnya. Atau saya punya hewan banyak, berjalan kemanapun, nanduk siapapun, salah sendiri. Kenapa kalian dekat-dekat hewan saya? Tidak bisa seperti itu. Ada aturannya. Tetapi saudara perhatikan, sebelum Tuhan bicara aturan-aturan ini, di pasal 20 Tuhan berbicara terlebih dahulu mengenai hubungan dengan Allah. Pasal 20. Maka pasal 20 kita ingat betul itu adalah ke-10 firman mengenai ibadah. Dan 10 firman itu bicara mulai dengan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu. Pertama itu sudah menegaskan. Sekarang engkau fokuskan pikiranmu kepada aku. Tuhan Allah, bukan dewa-dewi lain. Bukan dewa-dewi orang Mesir dan orang-orang di sekitarnya. Tapi Tuhan Allah, yaitu Yahweh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Engkau sudah keluar dari Mesir. Engkau sudah keluar dari perbudakan. Engkau sekarang sedang diproses menjadi umat Allah. Diproses tidak enak. Apalagi diproses dari kebudayaan yang biasa sudah belajar dari Mesir, dari bangsa-bangsa lain. Sekarang diproses menjadi umat Allah, pasti sakit. Tapi itu perlu. Dan Tuhan memproses mereka. Dan Tuhan memproses mereka, pertama saudara bicara tadi hubungan mereka dengan Allah. Maka 10 hukum Allah dimulai, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucap saksi dusta. Jangan mengini rumah sesamamu dan sebagainya. Saudara, luar biasa hukum ini. Dan kemudian Tuhan memberi beberapa ketentuan mengenai ibadah. Membuat mesbah, beribadah kepada Allah. Jadi pertama sebelum pasal 21 Tuhan berbicara mengenai hubungan Israel yang akan diproses, dibentuk menjadi umat Allah dalam hal menyembah kepada Allah. Fokus kepada Allah, taat kepada Allah dan hanya Allah. Tetapi hidup umat Allah yang akan terbentuk baik selama perjalanan maupun nanti ketika mereka tiba di tanah Kanaan, itu bukan hanya soal ibadah kepada Allah. Itu bukan hanya soal menyembah Allah. Tapi bagaimana itu bisa terefleksikan dalam hidup sehari-hari antara kita dengan kita, kita dengan pekerjaan kita dengan bisnis usaha pekerjaan kita, ternak kita, ladang kita. Bagaimana kepercayaan kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian juga menjadi satu yang terwujudkan, terefleksikan di dalam hidup sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu malah yang terpenting, saudara. Karena kalau kita hanya bicara mengenai menyembah kepada Allah, wah kita begitu kusuk. Tetapi itu gak pengaruhi hubungan kita dengan usaha kita, bisnis kita, orang-orang di bawahan kita. Hubungan dalam keluarga. Itu gak lengkap. Bahkan itu bisa menjadi satu tanda. Berarti hubungan kita dengan Allah mungkin hanya kepura-puraan. Tidak mengubah hidup kita. Tidak menjadikan hidup kita itu sesuatu yang berbeda. Mungkin hanya gara-gara kita keluar bersama-sama dengan orang lain dari Mesir, kita juga rombongan. Mereka nyembah, kita nyembah. Kepada Allah Yahweh. Tapi tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak mau dualisme seperti itu. Hanya bicara menyembah Allah, tapi tidak mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi sebaliknya juga benar. Kita bukan hanya sekedar jadi orang baik. Pokoknya baik-baiklah, jadi orang yang manusiawi, hormati hak asasi manusia. Jangan merugikan orang lain dan sebagainya. Tidak hanya itu, menjadi manusia bukan sekedar manusia baik. Tapi manusia yang menyembah kepada Allah. Manusia yang taat kepada Allah. Menjadi baik pun dalam ukuran Allah. Jadi di sini ada keseimbangan, saudara. Pasal 20 Allah bicara mengenai, ini yang pertama Allah bicarakan ketika panggil Musa naik ke atas Gunung Sinai. Berikan mengenai hukum Israel bagaimana berhubungan dengan Allah. Dalam hal hubungan Allah, taat kepada firman Allah, dalam hal ibadah. Dan itu kemudian diberikan satu prinsip-prinsip yang sangat penting. Selain bicara mengenai Allah. Jangan ada Allah lain, tidak boleh buat patung. Sembah Allah, fokus kepada Allah. Kuduskan nama Allah. Hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menginginkan barang-barang orang lain. Semua itu sudah sesuatu yang begitu prinsipil. Dan kemudian Tuhan nanti perlihatkan dalam hal yang lebih detail. Mereka perlu itu, saudara. Mereka perlu dibimbing, diajar. Dan bahkan kadang-kadang diajar dengan keras. Dan kita tahu Tuhan memang mendidik Israel dengan sangat keras. Kalau saudara membaca perjanjian lama, Saudara, kita selalu sering melihat, atau bahkan sampai perjanjian baru, kita melihat orang Israel itu kayaknya jahat banget begitu ya saudara ya. Sangat jahat, jelek banget. Sebenarnya kalau mau jujur lihat, baca Israel, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain pada waktu itu, Israel mah enggak jahat-jahat amat saudara. Orang Israel sudah sangat baik moralitasnya. Tapi mengapa kelihatan kita baca selalu sepertinya, kok kayaknya Tuhan keras banget sama orang Israel, didik dengan sangat detil, didik dengan sangat luar biasa keras. Saudara sekalian, karena Israel adalah umat Allah yang dikhususkan oleh Allah untuk menjaga nama Allah, menjaga firman Allah yang akan terus meneruskan pengenalan akan Allah di dalam dunia ini. Kalau Israel tidak dibentuk secara khusus, maka siapa lagi yang membawakan nama Allah, yang membawakan firman Allah, yang membawa pengenalan akan Allah itu di dalam dunia ini? Nanti kalau enggak dibentuk secara khusus, Israel campur aduk dengan bangsa lain, kawin mengawinkan dengan orang-orang dari budaya dan agama lain. Kemudian lama-lama pengenalan pada Yahweh hilang. Nama Yahweh bahkan sudah enggak diingat. Kalau diingat sudah campur aduk dengan berbagai dewa-dewi lain. Firman Allah enggak akan digubris lagi. Kalaupun ada, sudah bercampur dengan berbagai penyembahan-penyembahan yang lain. Sehingga dunia ini tidak akan pernah mengenal Allah yang sejati. Tidak akan pernah mengenal Allah Yahweh. Tetapi Israel memang dibentuk secara khusus oleh Allah untuk membawakan nama Allah, menjaga firman Allah, untuk terus bisa mempunyai pengenalan akan Allah yang boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia. Seperti yang terjadi pada saat ini. Melalui Israel, kemudian datanglah juru selamat itu. Firman Allah yang terpelihara dari para nabi sampai kepada para rasul. Dan terus boleh menjadi terang bagi dunia ini. Israel, umat Allah yang mempunyai suatu misi yang dari Allah untuk membawa pengenalan akan Allah, ini boleh terus diperlihatkan. Karena itulah bangsa ini dibentuk secara khusus oleh Allah. Detil sekali bagaimana mereka hidup. Dan itu menjadi satu contoh, menjadi satu prinsip di dalam kehidupan Kristen. Karena kita adalah umat Allah, bahwa hidup kita itu memang harus diatur oleh Allah. Bukan hanya hal-hal yang gede, bukan hanya tentang ibadah kepada Allah saja, tetapi dalam hidup sehari-hari kita, termasuk hal-hal yang kecil, yang kelihatannya remeh, sederhana. Justru kadang-kadang di situ menjadi batu sandungan kalau kita tidak berhati-hati. Dan karena itulah Tuhan maka dalam pasal 21 mengatur hubungan di antara mereka, baik manusia dengan manusia, dalam hubungan tuan dan budak, sesama manusia, termasuk dalamnya dalam keluarga, kemudian bagaimana soal ternak kita. Saudara sekalian, dari apa yang kita baca tadi mengenai hewan ternak, ya, prinsipnya sebenarnya adalah saudara, jangan sampai merugikan. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Jangan merusak, menyakiti orang lain. Jangan kita merugikan. Dan itu kemudian diulangi. Saudara sekalian, dalam Imamat pasal 25 ayat 17. Saya akan bacakan bagian ini. Imamat 25 ayat 17. Imamat 25 ayat 17. Janganlah kamu merugikan satu sama lain. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merugikan satu dengan yang lain. Itu saudara prinsip yang sangat penting. Dan bagaimana Tuhan mengatur supaya tidak terjadi rugi, saling merugikan satu dengan yang lain. Maka diaturlah kalau ada orang yang perlu budak, ada orang yang harus menjadi budak. Bagaimana supaya tidak rugi? Tuan yang punya budak tidak boleh dirugikan juga. Tapi orang yang harus menjadi budak tidak boleh dirugikan juga. Kita sebagai sesama manusia hidup dalam dunia ini tidak boleh saling menyakiti dan merugikan. Kita tidak mau dipukul karena kita anggap ini sakit. Kita gak mau dirugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain juga. Jangan mengganggu hubungan yang baik. Lebih-lebih lagi kalau hubungan itu adalah hubungan yang sangat kudus. Di dalam keluarga misalnya. Bukan lagi segera ini dengan sesama, dengan orang tua. Bagaimana harus bersikap. Tapi juga termasuk jangan merugikan dalam hal usaha bisnis kita, ternak kita, ladang kita. Jangan kita saling merugikan. Kita harus justru memperhatikan yang lemah. Yang lemah itu gampang untuk dirugikan. Mereka jarang bisa protes. Tuhan menjaga itu. Orang mau gak mau harus jadi budak. Mau gak mau pada waktu itu, zaman itu udah biasa menjual dirinya untuk menjadi hamba. Kemudian kalau sudah menjual dirinya, itu sudah menjadi milik 100% dari sang Tuhan. Tetapi bagaimana supaya yang menjual dirinya ini tidak dirugikan? Sebenarnya kita baca sekilas saja kita tahu tadi. Misalnya dikatakan apa? Hanya boleh 6 tahun jadi budak. Tahun ke-7 dibebaskan. Kalau ada orang miskin mau jual tanah kepada saya, bagaimana? Saya perlu tanah, dia perlu uang, dia perlu makan. Boleh, saya beli. Tapi jangan sampai rugi. Dan karena itulah saudara, kenapa dalam prinsip-prinsip ini Tuhan bicara mengenai tahun sabat, tahun ke-7. Tetapi yang lebih penting lagi yang kita baca tadi dalam Imamat pasal 25, yaitu tahun Yobel. Saudara, itu luar biasa yang ada di dalam sistem umat Allah. Tahun Yobel itu adalah tahun ke-50, ada tahun sabat, yaitu tahun ke-7. Kemudian ada tahun sabat ke-2, dan seterusnya sampai masuklah sesudah 7 kali. Kemudian masuk tahun ke-50. Setelah pada waktu tahun 50, ini benar-benar dianggap sebagai pemulihan segala sesuatu. Misalnya saudara, saya orang miskin. Saya menjual ternak atau tanah, khususnya tanah. Atau saya miskin, saya menjual diri saya untuk jadi hamba, jadi budak. Begitu saya punya anak, nanti anak saya jadi budak dalam keluarga saudara. Tetapi ketika tahun 50, tahun ke-50, tahun Yobel, itu seluruh harus dibebaskan. Tanah yang sudah kita beli, yang sudah saudara beli dari saya, harus dikembalikan. Supaya kita mulai lagi. Ya. Maka tanah zaman dulu itu ukurannya bukan hanya sekedar berapa hektar begitu ya mahalnya, tapi juga seberapa jauh dan dekat dari tahun Yobel. Kalau tahun depan tahun Yobel, tahun ini kamu beli tanah, ya tanahnya murah banget begitu. Karena tahun depan sudah harus dikembalikan. Itu juga diatur di situ. Nanti kalau saya baca Imamat pasal 25. Prinsipnya adalah supaya kita saling mengasihi untuk tidak saling merugikan. Jangan kita paksakan menjual tanah dengan harga yang sama antara 49 tahun sebelum Yobel dengan 2 tahun sebelum Yobel. Kita juga gak merugikan orang yang membeli tanah. Tapi orang yang membeli tanah juga jangan merugikan orang lain. Kita sudah beli, gak boleh jual secara mutlak, kata Tuhan. Yobel harus dilepaskan. Orang yang jadi budak harus dilepaskan. Tanah yang sudah beli harus dilepaskan. Itu adalah hubungan yang Tuhan ajarkan. Saudara sekalian, memang ada beberapa detail-detail mungkin kita sudah gak bisa pakai. Tetapi prinsipnya itu jelas. Misalnya Tuhan care sama yang lemah. Budak itu lemah. Orang punya kekuatan, kekuasaan, senjata itu gampang pukul orang. Bahkan termasuk bunuh orang. Tapi Tuhan bilang hal itu gak boleh terjadi di umat Allah. Ada konsekuensinya. Bahkan disebutkan dalam bacaan, tapi kita tidak baca detail sekali. Misalnya ada perempuan sedang hamil. Perlu jalan-jalan juga kan? Jalan-jalan. Terus ditanduk sama lembu kita. Bagaimana? Tuhan juga atur itu. Bagaimana kalau ternyata kandungannya yang keguguran karena ditanduk, tapi sang ibu sehat-sehat. Bagaimana bukan hanya kandungannya yang keguguran, sang ibunya juga meninggal. Ada aturannya. Tuhan perhatikan itu, saudara. Karena hal-hal seperti ini zaman dulu siapa sih mau mengatur? Yang lemah biasanya gak dipedulikan. Memang kita udah gak bisa lagi sampai lihat nanti kalau ada lembu kita, kemudian ada masalah dengan lembu, kita cari di aturan perjanjian lama bagaimana mengaturnya soal itu. Kalau saudara melihat ada orang Cimone gak tutup sumurnya, saudara cari air kemudian mengatakan, saudara tidak boleh gitu ya, tuh sumur harus tutup. Bukan lagi soal sumurnya, tapi soal jangan merugikan orang. Saudara tahu dengan sumur yang terbuka, atau dengan kabel yang ada aliran listriknya tapi terbuka sedikit. Itu merugikan orang, bisa anak kecil bisa nginjak itu. Atau saudara sesudah membangun rumah, paku berserakan di mana-mana. Itu kan, itu bisa merugikan orang, orang bisa terluka. Tuhan memperhatikan hal yang seperti itu, saudara. Tapi hukum-hukumnya sendiri, sebenarnya bagi kita saat ini, kita bisa ambil prinsipnya. hukum-hukum seperti itu tidak lagi betul-betul berlaku secara hurufiah. Mengapa, saudara? Bukan karena sudah tidak berguna. Tidak. Itu kita tetap butuh pengaturan. Zaman sudah berubah, kita tetap butuhkan pengaturan-pengaturan. Kalau enggak, hidup kita menjadi egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Kalau saya punya kekuasaan, kekuatan, kekayaan, hanya pikirkan diri sendiri. Hukum-hukum seperti itu, saudara sekalian, tetap perlu untuk kita. Tapi yang kita punya saat ini bukan lagi di dalam hal yang detil-detil. Karena apa? Jelas sekali dikatakan dalam Alkitab bahwa seluruh hukum-hukum perjanjian lama itu sudah digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Kita tetap hidup di bawah perjanjian lama. Tapi perjanjian lama yang sudah digenapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru banyak ayat seperti ini. Bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum-hukum ini. Penggenapan dari hukum-hukum ini. Saudara sekalian, misalnya Matius pasal 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah penggenapan dari hukum-hukum Taurat. Dari hukum-hukum perjanjian lama. Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menjadikannya genap. Kemudian Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 4 ya, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan, atau bahasa aslinya adalah tujuan, pencapaian, sudah digenapkan. Maka saudara sekalian, di dalam kitab Lukas Yesus mengatakan, saudara sekalian, itu perjanjian lama itu dari zaman Taurat, nabi-nabi sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu Injil Kerajaan Allah, itu kabar baik tentang Kerajaan Allah, itulah yang diberitakan. Artinya saudara, eranya adalah era perjanjian baru. Bukan dengan cara meniadakan yang lama, tapi dengan cara menggenapinya. Dan Yesus menggenapinya melalui kehidupannya, khususnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga sekarang kita hidup di bawah aturan hukum Kristus. Dan dari kacamata hukum Kristus, kita melihat kembali ke belakang kepada perjanjian lama. Apa yang Yesus inginkan dengan hal itu? Saudara sekalian, dan kita bisa lihat ketika bicara mengenai hal-hal yang seperti tadi saya katakan. Hubungan tuan dan budak, hubungan sesama, hubungan dengan soal bisnis, usaha, pekerjaan kita. Apa yang kita sebut sebagai sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, misalnya Tuhan Yesus menyimpulkan seluruh hukum-hukum itu dalam dua hukum besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah prinsip yang Yesus nyatakan kepada kita. Dan bahkan saudara sekalian, setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, perjanjian baru mengatakan begini. Yesus sendiri mengatakan, saudara, dia memberikan suatu perintah baru kepada murid-murid supaya mereka saling mengasihi. Kemudian di dalam kitab perjanjian baru, kitab Galatia, saudara sekalian mengatakan apa? Kita bisa menggenapkan hukum Kristus. Yaitu kalau kita saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Sudah, artinya apa? Prinsip dibalik dari semua aturan-aturan ini, itu adalah hubungan yang saling mengasihi. Sudah, kalau kita adalah pikiran itu saja, pikiran Kristus yang ada dalam diri kita, gak mungkin kita berpikiran untuk merugikan orang lain. Gak mungkin. Saudara sekarang punya hamba, punya pembantu, punya bawahan, punya karyawan. Ini bukan lagi cara orang Mesir, bukan lagi cara orang-orang kafir melihat hamba budak yang sekedar menjadi alat untuk keuntungan kita. Enggak. Tapi bagaimana supaya mereka pun mendapatkan kesempatan untuk maju? Bagaimana supaya mereka juga diberkati melalui hidup kita, rumah tangga kita, dalam hubungan satu dengan yang lain? Bagaimana supaya kita tidak merugikan orang lain, bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain? Apalagi hubungan dalam keluarga. Saya terhadap mama, papa saya. Itu jelas sekali sebelum pasal 21 sudah dibicara, pasal 20, hormati orang tuamu. Bagaimana mungkin seorang Kristen berpikir untuk memukul orang tua? Apakah dengan tangan atau dengan kata-kata? Dengan bentakan-bentakan kita? Atau menelantarkan mereka? Tidak mempedulikan mereka? Mengasihi apalagi terhadap orang tua, akan jauh lebih pada keinginan untuk mengasihi. Walaupun tentu orang tua itu cerewetnya luar biasa. Kalau sudah tua makin pikun, makin cerewet. Dan cerewetnya bisa cerewet yang sama diulang berkali-kali. Dia lupa kemarin dia sudah cerewetin kita, soal itu hari ini ulangi lagi. Ulangi lagi. Dan bisa peristiwa yang 40 tahun, 50 tahun diulangi lagi. Diingatkan lagi, begitu ya saudara. Tentu kita bisa, kekinya luar biasa. Tuhan tentu tahu hal itu. Tapi justru disitulah satu bentukan. Mengapa zaman kuno, saudara, orang gak bisa sabar terhadap hal-hal begini. Kalau kamu punya salah terhadap saya berhak untuk balas. Nah itu kemudian menjadi satu sistem untuk saling membalas. Tapi Tuhan mengatakan, kasihi. Bahkan termasuk musuhmu, kasihi. Dan karena itu, saudara, di dalam Yesus Kristus dikatakan, apa? Di dalam Kristus, tidak ada lagi tuan dan budak. Tidak ada lagi laki dan perempuan. Tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi. Semua adalah satu dalam Kristus. Maksudnya bukan dalam Kristus tidak boleh ada yang jadi tuan, tidak boleh yang jadi budak. Nanti kalau begitu enggak boleh jadi laki, enggak boleh jadi perempuan, begitu ya. Pasti ada identitas sosial, ada orang yang lebih berpunya, dia sebagai owner, dia mempunyai bisnis, dia mempunyai banyak pekerjaan, dia butuh karyawan, butuh pembantu. Ini orang suku, ada identitasnya. Ini orang Tionghoa, ini orang Jawa, ini orang Batak. Juga ada identitas gender, ada laki, ada perempuan. Kalau sudah menikah jadi suami, jadi istri, ada susunan atau tatanannya. Semua itu harus ada, tetap akan ada. Tetapi sekarang cara mengelolanya, hubungan-hubungan itu, cara mengelolanya bukan lagi dengan cara mengelola kafir, bukan lagi dengan cara pengelolaan duniawi. Ini harus berdasarkan kasih Kristus. Sehingga walaupun ada budak dan ada tuan, tidak boleh lagi dengan cara tuan itu semena-mena, budak itu eksploitasi habis-habisan, diperas habis-habisan. Harus ada hubungan pekerjaan yang dilandasi oleh cinta kasih. Tidak boleh lagi ada hubungan laki-laki itulah yang paling hebat, perempuan tidak tahu apa-apa, tidak boleh tahu apa-apa, dijadikan semacam budak. Tidak boleh. Tidak boleh lagi menganggap ada nyeras suku yang lebih hebat, yang itu enggak hebat, itu layak dikutuk. Saudara, enggak. Maka dikatakan semua itu satu dalam Kristus. Satu dalam apa, saudara? Dalam kasih. Digenapkan di dalam Kristus. Digenapkan di dalam Kristus. Sehingga saudara sekalian, hubungan satu dengan yang lain itu menjadi hubungan kasih oleh karena Yesus Kristus. Saudara, prinsip kasih seperti itu adalah prinsip untuk membangun orang lain. Memperhatikan orang lain. Memberi kepada orang lain, bukan sekadar ambil-ambil. Bukan hanya perhatikan diri sendiri. Bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi bisa memberi. Bisa mendorong orang lain untuk maju. Saudara, kalau membayangkan untuk hubungan yang seperti demikian yang kita baca dalam Keluaran pasal 21. Seorang tuan yang punya budak. Itu sudah seperti lazim sekali. Tuan hanya perhatikan diri sendiri. Budak, seumur-umur hidup budak, akan terus menjadi budak dan tidak pernah ada kemajuan. Tapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Ada pembebasan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Bahkan dikatakan kalau budak perempuan itu kemudian menikah dengan anak kita, harus diperlakukan seperti putri kita sendiri. Luar biasa, saudara. Zaman dulu mana ada orang mau kasih anaknya kawin sama budak. Tapi di dalam firman Tuhan yang sudah ribuan tahun sebelum Yesus pun sudah semikian bagusnya. Apalagi setelah digenapkan oleh Yesus, kita lihat kembali kepada ke belakang, lihat dari kasih Yesus yang di atas kayu salib. Sudah semua itu menjadi jauh-jauh lebih indah lagi. Tuhan tidak membiarkan kalau ada hubungan-hubungan yang hanya dilandasi oleh cara pikir orang-orang luar yang bukan umat Allah. Hubungan antar sesama. Sudah tahu, enggak usah bilang sekian ribu tahun yang lalu, bahkan 400-500 tahun yang lalu pun. Sudah tahu bahwa hubungan antar sesama itu sangat ditentukan siapa yang kuat, siapa yang punya tentara, siapa yang punya senjata, siapa yang punya kekuatan fisik, siapa yang punya kekuatan uang. Siapa yang punya jabatan tinggi, dialah yang berhak untuk mengatur segala sesuatu, biasanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Kamu pukul orang apapun alasannya. Ya, kamu pukul orang apapun posisimu, apapun kekuatan, ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Kalau kita punya berbagai hal-hal yang kelihatan luar biasa, biasanya orang kalau punya hewan ternak itu pasti termasuk orang kaya. Tapi kamu gak bisa petentang-petentang lagi sebagai umat Allah. Kamu punya kekayaan, kamu punya harta benda, kamu punya hewan ternak. Tapi jangan sampai itu merugikan orang lain. Dan sekarang kita belajar dari kasih Yesus, sudah bukan hanya negatif lagi jangan merugikan. Tapi bagaimana kita yang punya, kita yang berkelimpahan seperti Yesus yang dalam kemuliaannya, bagaimana kita rela berkorban untuk orang lain. Memberi, menolong orang lain. Bukan lagi sekedar hanya saya gak mau rugikan orang lain karena itu saya pasif, bukan. Tapi bagaimana secara aktif saya turun untuk membantu, untuk mensejahterakan orang, untuk mengembangkan orang. Sudah itu suatu prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwa Yesus adalah kegenapan dari semua itu. Nah karena itulah kita bersyukur saudara sekalian Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Bukan sekedar menyelamatkan hanya jiwa kita. Tapi juga menyelamatkan untuk hidup sehari-hari kita. Saudara jangan jadikan kasih itu hanya omongan di bibir. Perhatikan bagaimana kita memperlakukan pembantu kita. Bagaimana kita memperlakukan pembantu kita. Perhatikan bagaimana kita perlakukan sesama kita. Jangan karena kita punya kekuatan lebih, kita bisa merasa bisa berlaku keras terhadap orang lain. Saya pernah bawa mobil, saudara. Mobil kalau sama motor secara kekuatan itu kuat mobil. Tapi kita tahu kalau di Jakarta itu enggak berlaku. Motor itu yang lebih kuat. Itu kan ya. Motor itu pasti lebih kuat. Karena kita juga enggak mau rugi juga mobil kita kalau diseruduk begitu. Terus sekalian itu orang tuh mencoba bukan sekedar lagi mau mengambil jalan. Tapi betul-betul mau menabrak mobil saya supaya dia bisa lewat begitu. Mobil saya enggak bisa berhenti begitu saja. Hampir ditabrak oleh motornya. Tapi untung dia begini, jadi akhirnya sejajar dengan mobil saya. Terus kemudian orang itu teriak begini. Lupa dia bilang, satu binatang lah apa begitu ya. Entah monyet atau babi atau apa begitu. Jadi dia bilang, mengalah kenapa? Gitu ya saudara ya. Pokoknya udah teriak satu jenis binatang. Kemudian dia, mengalah dong katanya begitu saudara. Mengalah dong. Wah saudara kan bisa kesel banget begitu ya. Ya bisa kesel banget, dia udah salah, dia udah mau nabrak mobil, mau nyerobot lewat begitu. Dan saya gak mungkin berhenti mendadak untuk dia lewat begitu kan, itu juga bisa berbahaya bagi orang di belakang. Tapi masih teriak lagi saya sebagai entah babi atau monyet, sudah lupa begitu ya. Mengalah dong, saudara. Saudara ini hubungan antar manusia di antara kita, itu bisa terjadi seperti itu. Dan saya bisa kesalnya luar biasa. Walaupun pendeta kayaknya udah pengen turun untuk pukul dia begitu saudara. Tapi akhirnya sadar memang gak boleh ya. Saya belajar untuk betul-betul bagaimana biarlah walaupun saya gak melakukan sesuatu untuk terhadap orang itu. Saya tidak menyatakan mengatakan saya mengampunimu dan sebagainya. Tapi dalam hati ya tetap kita perlu ada satu suasana yang lebih adem, lebih dingin. Ya Tuhan sudahlah begitu ya paling tidak ademin saya. Gak sampai saya merugikan apa membuat sesuatu yang merugikan dia. Sudah itu adalah satu prinsip belum sampai seberapa tapi mudah-mudahan bisa jadi satu pelajaran bahwa kita perlu berkorban walaupun dibilangin babi atau monyet begitu dan jelas bukan karena kesalahan saya ya sudahlah saya telan sajalah begitu ya. Memang saya pikir kalau saya punya kekuatan atau saya bukan pendeta begitu ya saya mungkin pengen banget turun untuk pukul orang tersebut. Apalagi kalau badan saya besar. Saya kadang-kadang bisa mengerti kenapa ABRI atau polisi atau siapa yang kadang-kadang udah gak sadar cabut pistol kemudian tembak begitu. Ya kita aja mungkin bisa punya kekuatan itu pengen pukul begitu. Tapi sebenarnya kita justru disitulah kita dilatih saudara, untuk hubungan yang seperti itu. Tuhan tahu betul dunia kita gak sempurna. Tapi ketika Tuhan mengajar kepada kita untuk berkorban seperti Yesus, untuk mengasihi orang, bahkan mengasihi musuh kita. Waduh saudara, itu luar biasa betapa sulitnya. Kalau kita bertindak persis seperti dorongan alamiah kita, punya tangan kepalan untuk memukul, punya pistol untuk menembak, betapa dunia ini tambah rusak. Tapi karena kita umat Allah, dibentuk dengan cara baru, dipanggil keluar dari dosa, dari Mesir, dari perbudakan kepada hidup baru dalam Yesus Kristus, dan sekarang berarti Yesuslah menjadi patokan kehidupan kita, pasti hidup kita harus cara berbeda. Hubungan dengan sesama kita, hubungan dengan orang tua, orang bisa telantarkan papa mama, orang Kristen tidak akan melakukan seperti itu. Orang Kristen tidak akan membiarkan apa yang dia punya, hewan ternaknya, bisnisnya, usaha pekerjaannya, merugikan orang lain. Tidak akan. Dia akan berpikir bagaimana justru usaha saya, ternak saya, bisnis saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu adalah kehidupan yang dibentuk oleh hukum Yesus Kristus. Dan kiranya itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari saudara kita akan berdoa bersama. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menolong kami. Memang banyak hal dalam perjanjian lama yang detil, hukum-hukum tertentu yang sudah kami tidak terapkan lagi pada saat ini. Tapi firman-Mu tetap abadi. Karena di dalam firman itu, dalam hal-hal yang detil, yang kecil itu, ada kandungan-kandungan kebenaran yang sekarang dinyatakan secara jelas oleh Yesus Kristus. Karena itu tolong kami Tuhan. Mungkin urusan kami bukan lagi soal lembu, bukan lagi soal adanya sumur yang harus ditutup. Tapi hal semua itu bisa prinsipnya kami bawa pada zaman ini. Yaitu kami tidak mau merugikan orang lain, kami harus mengasihi orang lain. Bahkan kami harus rela berkorban untuk orang lain. Bahkan termasuk mungkin yang kepadanya kami harus berkorban adalah pembantu kami. Adalah orang yang bersalah terhadap kami. Adalah orang yang menyusahkan dan mencereweti kami. Tolonglah kami Tuhan. Dan pada pihak lain, kami yang mengerti ini, kami tidak akan merugikan orang lain. Kami tidak akan sengaja atau tidak sengaja kami melakukan hal-hal merugikan orang lain. Justru kami ingin terus bisa menjadi berkat buat orang lain. Tolonglah kami Tuhan. Berkatilah dan tolong kami. Dalam hubungan kami dengan Tuhan, kami percaya kepada Allah. Kami punya hubungan yang Tuhan sudah selamatkan kami dari perbudakan dosa dalam Yesus Kristus. Tapi itu semua harusnya terrefleksi dalam hidup sehari-hari, di rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, hidup bermasyarakat kami satu dengan yang lain. Berkatilah kami Tuhan, tolonglah jemaat-Mu yang ada di GKI Cimone. Tolong kami Tuhan untuk betul-betul menerapkan prinsip Kristus, hukum Kristus, mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kami. Kristus sudah mengasihi kami sampai begitu dalam, sampai rela menyerahkan nyawanya bagi kami. Berkati setiap kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.